tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafat. Al-Qa'idatul Khamisata Ashwata La Dorara wa La Dirara. Hadal Aslu Lafzul Hadisi Alladhi Rabahu Ahmadu wa Ghayruhu Min Hadis Ibni Abbasin Wa Dararu Kantiyun Syar'an Fala Yahilu Li Muslimin Ayyadurra Akhawul Muslima Bi Qawlin Au Fi'lin Au Sababin Bi Ghori Haqin Wa Sawa'un Kana Lahu Bi Zalika Nau'u Manfaatin Aula. Wahada amun bikuni halin ala kuli ahadin wahususon man lahu akun muta'akatun al-qaribi wal-jari wa-sohibi wa-nahwihim wayahrumu al-jari ayadurra bijarihi walau ayyuh disa bimilkihi mayaduruhu wakadhalika layakilu ayaji'ala fi urugil muslimina wa-asbaqihim mayaduruh bihim min ahsyabin au ahjarin au hafrin au nahwi dzalika ila makana bihi nafun wa maslahatun lahum wa fil hadis sahih man darra musliman darra lahu. Nah, kalau musannif rahimallahu taala kaidah yang ke-15 la tara wa la dirara, tidak boleh membuat bahaya. Kaidah ini diambil dari lafdul hadis, teks hadis yang diatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Abbas. Di catatan kaki di Bintang dari Ulama Ahmad, Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit. Waqata qala Ibnu Majah fi Jami' Ulum Al-Hikam, Ibnu Majah di Jami' Ulum Al-Hikam menyebutkan dari An-Nawawi bahasanya turuk sanad-sanad tadi sini yukawi ba'duha ba'da, sebagian yang menguatkan yang lain, arti hasan li ghairihi wa ayyadu Ibnu Rajab, dan ini didukung oleh Ibnu Rajab. Fadaru manfiun syar'an, maka berbagai macam bahaya itu manfiun harus ditiadakan secara itu tidak ada dalam syariat, maka tidaklah halal bagi seorang muslim memberikan madarat kepada saudaranya muslim yang lain, baik mengganggu atau memberikan madarat itu dengan ucapan, perbuatan ataupun dengan sebab. Dan sebab dia melakukan hal yang menjadi sebab orang lain mendapatkan bahaya, dia tidak membahayakan orang lain, dia namun cuma ternak ayam. Ya gara-gara dia ternak ayam, nih tetangganya pusing semua. Maka dia tidak mengganggu tetangganya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, namun dia melakukan sebab yang menjadikan tetangganya mendapatkan motor. Ini semua terlarang dan haram manakala bila hakim membahayakan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Membahayakan orang lain atas perintah syariat tentu tidak mengapa. Al-Quju melaksanakan tugasnya, motong tangan orang, motong leher orang, maka dia dihakim. Assalamualaikum. Sawal kana lahu fi dhalika naw manfaatin, baik dengan memberikan gangguan kepada orang lain itu dia pengganggu mendapatkan keuntungan ataukah tidak. Karena boleh jadi mengganggu, dan dengan mengganggu itu dia mendapatkan keuntungan. Mengganggu dan dengan mengganggu itu dia dapat keuntungan. Buka bengkel, motor, terus sering motor yang rusak dicoba di dengan suara yang keras, maka ini menguntungkan, dapat duit, karena buka bengkel. Dan ada juga mengganggu yang tidak memberikan keuntungan kepada diri sendiri. cuma sekedar di depan tetangganya kemudian weng-weng-weng. Nah, itu bukan karena dia jadi bengkel, buka bengkel motor, cuma sekedar ya mengeraskan suara motornya saja. Ini memberikan, bisa menjadi-jadi contoh membahayakan orang lain dan dia tidak mendapatkan keuntungan. Wada'amun dan kaidah ini larangan untuk membahayakan orang lain bersifat umum dalam semua keadaan dan terhadap semua orang, khususnya pada orang yang memiliki hak yang lebih ditekankan, semacam kerabat. Maka ini lebih jelek lagi. Jika mengganggu kerabat dengan mengganggu bukan kerabat, tentu dosanya lebih jelek mengganggu kerabat, tetangga, sahabat. Tentu ini lebih jelek daripada bukan tetangga, bukan sahabat, gurunya sendiri. Tentu lebih jelek daripada mengganggu bukan gurunya. Fayarum al-jar, maka haram bagi seorang tetangga untuk memberikan madarat kepada tetangganya, meskipun madarat tersebut dengan dia ayuh disbi milkihi mayatu, mengadakan sesuatu di hak miliknya, di tanah hak miliknya, yang ini menjadi sebab tetangganya mendapatkan gangguan. Maka tidak cuma seorang tetangga tidak boleh hanya berpikir ini kan tanah-tanah saya sendiri, mau saya gimana-gimana kan ya terserah-terserah saya, tidak demikian. Tanah-tanah sendiri tamun itu memberikan madarat pada orang lain, tidak boleh. Jadi kita contohkan tadi, ternak ayam dalam jumlah yang banyak ini bikin bau di tengah-tengah perkampungan, nekat di tengah-tengah perkampungan, ternak sapi dan juga yang banyak di tengah-tengah perkampungan, padahal daerah tersebut daerah yang banyak anginnya. Pagi ada angin dari utara, nanti sore angin selatan, dan mudharat pada seluruh tetangganya. Atau tadi rumah-rumah sendiri dibuat bengkel motor, tapi itu tengah perkampungan rapat, dan bengkel motornya sering bleyer-bleyer motor, wah itu tiap pagi sampai sore kayak gitu, sejak buka sampai tutup, jam 8 sampai jam 4 bunyinya terus menerus semacam itu. Dia tidak boleh beralasan, ini tanah-tanah saya sendiri, saya mau buka-buka usaha sendiri, pakai modal saya sendiri. Tidak boleh. Maka ini terlarang, memberikan motor pada tetangga itu terlarang, meskipun dengan mengadakan sesuatu di hak miliknya, manakala itu memberikan bahaya kepada orang lain. Ya. Catatan kaki yang pertama, budi. الفرق بينهما أن قوله لا ضرر يعني أنه تجب إزالة الضرر سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، وقوله ولا ضرر وهو الضرر عن قصد، لأن ضرر مصدر ضرر يضر ضررا ومضرة، ومتى حصل الضرر على الغير وجبت إزالته سواء قصد أم لم يقصد. Lakin al-mudarrata asyadu isman li'anna darara maksudun, fayakunul mudaru asyadu isman minaladhi yaksudu minhu ad-dararu ila qasdin. Suma innal mudarrata qad takunu fil umuril mubahati, yakni yubahu lil insani an yaf'ala syai'a fayudaru sahibahu bihi li'annau yuhibu li'annahu yuhibbu an yatadarrara, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirara. Nah, perbedaan di antara darara sama dirar, ya, terdapat khilaf ulama tentang bedanya. Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami'ul Muhaqqiqin menyebutkan 5 pendapat tentang apa beda la dharara wa la dirara. Kita bisa lihat di sini pendapat yang diambil oleh pensyarah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Perbedaan antara dharar sama dirar yakni adalah wajib menghilangkan bahaya. Kalau dharar wajib menghilangkan la dharara, wajib menghilangkan bahaya, baik bahaya tersebut tindakan membahayakan orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, baik itu sengaja ingin menyakiti orang lain ataupun tanpa kesengajaan. Sedangkan dirar itu yang sengaja saja. Maka dirar lebih luas, lebih umum daripada dirar. Kalau dirar sengaja ataupun tidak sengaja, dirar itu membahayakan yang dengan sengaja. Wallah ad-dharar an qasdin dirar, artinya dengan membahayakan orang lain dengan sengaja. Karena dirar adalah masdar dari dharar yudharu diraran wa madaratan. Famata hasala ad-dharar ala al-ghair, maka jika orang lain itu mendapatkan bahaya gara-gara perbuatan kita, maka ini wajib dihilangkan. Baik kita itu bersengaja ataupun tidak sengaja. Akan tetapi kalau al-mudharah itu lebih jelek dosanya, karena memang membahayakan orang lain itu menjadi maksud hatinya, karena ini sengaja memberikan bahaya yang sengaja. Sehingga mudhar itu lebih jelek dosanya daripada orang yang membahayakan dan menyusahkan orang lain tanpa kesengajaan. Tumainal mudharah katakunu fil umrul mubahah. Kemudian yang namanya mudharah itu boleh jadi ada dalam hal-hal yang mubah. Artinya pada dasarnya memang orang tersebut dibolehkan melakukan hal itu. Namun dengan perbuatan mubah yang dia lakukan, orang lain mendapatkan bahaya. Dianau yuhibu ayatadarok, karena dia memang menginginkan agar kawannya itu mendapatkan bahaya. Maka Nabi mengatakan la dharar wa la dirar. Kemudian tadi terakhir kita baca, tidak boleh membahayakan tetangga meskipun dengan mengadakan sesuatu yang sesuatu dimilik sendiri. Nah, Abu Hasna. Nah, catatan. Yakni hatta lawkana syai'ul ladhi yadaru jarahu fi milkihi fahuwa haramun alaihi ma'annahu milkuhu yatasarrafu fihi kama yasha'u. Pemin dalikan nawafidu faidan faidakanatin nawafidu koribat faidakanatin nawafidatu faidakanatin nawafidatu koribatun koribatan koribatan yutillu minha anjamsi fil fil hurfati masalan fainal wajiba anturfa awat tusadda wasawaun kana aljaru atta ba'da nasbi pada nasbi hadan nafidata nafidati hadih nafidati aw qablaha wasawa unkana jidaru mulasukan mulasukan mulasukan lil jari aw bainahuma su aw bainahuma sukun fal wajibu ayyumna hadha darari daru. Ya, kemudian dicontohkan yakni hatta law kana syai', yaitu meskipun seandainya sesuatu yang membahayakan tetangga itu adalah dia buat di hak miliknya, tanah miliknya, maka itu hukumnya haram. Makna milku padahal itu adalah tanah miliknya. Karena itu tanah miliknya atau bangunan miliknya, maka dia ya tasarruf fihi kama yasha. Dia punya hak untuk mengatur-atur, mengubah-ubah bagaimana yang dia inginkan. Contohnya adalah jendela. Faidah kana tinafidah qariba, maka jika jendela itu dekat sehingga yutilu minha mayamshi, sehingga mengganggu orang yang berjalan. Fil ghurfati masalan, di dekat kamar itu misalnya, maka ada dua pilihan. Hendaknya maka kewajiban si pemilik rumah meninggikan jendelanya sehingga tidak mengganggu orang yang jalan, atau menutup jendelanya. Baik tetangga itu datangnya setelah dia pasang jendela ataukah sebelum pasang jendela. Tetangga itu muncul, tanah sebelah itu kemudian dibangun, dibangun sesuatu sehingga ada, dibangun rumah hunian sehingga punya tetangga, maka baik jendela tadi itu dibuatnya, baik tetangga itu kehadirannya setelah dipasangnya jendela ataukah sebelumnya. Baik tetangga tersebut semula sekondil jar, memang berdekatan langsung dengan si tetangga ataukah ada di antara keduanya pasar. Fa wajib ayumna hadza dharu, maka bahaya ini wajib dicegah dan dilarang. Dan contoh yang lain tadi telah kita contohkan, orang bikin pihara burung puyuh, kotoran burung atau sejenis itu yang paling bau katanya burung puyuh itu lebih bau daripada ayam biasa. Nah, orang ternak burung puyuh di tengah-tengah perkampungan. Ditambah lagi dari perkampungan tadi banyak anginnya. Lengkap sudah derita. Ini derita para tetangganya. Nah, karena itu satu hal yang ya secara jika ditimbang objektif ya, pemerintah punya aturan HO. Orang mau bikin usaha itu perlu izin gangguan, ini mengganggu tetangga ataukah tidak, itu secara objektif satu hal yang baik. Pemerintah akan ngasih izin usaha kalau semua tetangganya tidak berkeberatan dan tidak merasa terganggu dengan aktivitas kegiatan dia ada di tanah milik si pemilik. Ketika meskipun itu aktivitas itu di tanah si pemilik tanah, namun itu menyebabkan kanan kiri terganggu sehingga para tetangganya tidak mengizinkan, ya, maka sikap tepat ya, yang diberikan oleh pemerintah, ya, usaha ini tidak akan mendapatkan izin karena tidak ada HU, ya, karena tidak ada izin dan restu dan persetujuan dari para tetangganya. Wakadzalika la yahillu, demikian juga tidaklah halal meletakkan sesuatu di jalan yang dilintas oleh kaum muslimin dan di pasar yang mengganggu mereka. Min akhsyab, di jalan malah diberi kayu atau diberi batu, atau kemudian ada orang bikin galian di pinggir jalan, lubang yang menyebabkan orang tidak terperosok atau semacam itu, kecuali yang memang itu memberikan manfaat dan maslahat untuk banyak orang. Maka galian kabel ya tidak apa-apa. Nah, ini untuk maslahat banyak orang. Namun galian yang bukan karena kepentingan pribadi, maka ini tidak diperbolehkan. Ibadah jalan malah dipakai untuk jualan. Pedagang kaki lima, maka dipasanglah kayu-kayu yang menghalang orang untuk berjalan, yang semula dia aman di trotoar, kemudian karena ada itu maka dia harus ngambil jalan yang di situ banyak kendaraan yang boleh jadi dia terserempet karenanya, ya, karena dia mau jalan di trotoar nggak bisa, akhirnya ya, jalan di aspal, ya, keserempet mobil. Maka ini adalah madarat bagi, memberikan madarat pada orang-orang yang pengguna jalan. Maka ini pada dasarnya haram dan terlarang. Wa fil hadis as-sahih, dalam hadis yang sahih, siapa yang memberikan madarat dengan sengaja kepada seorang muslim, maka Allah akan menimpakan madarat kepadanya. Sabda Nabi dalam hadis dararullah, maknanya adalah Allah akan timpakan bahaya kepadanya. Kaidah dalam masalah ini, al-mufa'alah bainal khaliq wal makhluk yuqsadu biha samaratuhu. Jika dalam satu hadis atau ayat itu terdapat kata kerja yang mengikuti wazan mufa'alah, fa'ala tufa'ilu, dan itu mufa'alah atau wazan fa'ala yufa'ilu, itu di redaksi hadis atau ayat tersebut antara khaliq dengan makhluk, maka maknanya adalah samaratuhu, samaratu dari mufa'alah. Maka jika ada kata kerja dalam Quran dan hadis antara Allah dengan makhluk, kok itu kata kerja tersebut makna asalnya adalah saling, maka artinya tidak saling, tidak berlaku arti saling. Contohnya darahullahu, maka Allah bukan bukanlah ini artinya mimbabil muqabalah, saling, Allah saling balas membalas. Siapa memberikan madarat kepada Allah, Allah memberikan madarat kepada hamba, hamba memberikan madarat kepada Allah. Bukan balas membalas. Bukan balas membalas. Sehingga jika artinya balas membalas, maka maknanya manusia tadi jadi tak bisa bertanding, jadi tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bisa balas membalas. Allah memberikan madarat kepada saya memberikan madarat lagi kepada Allah. Dan seterusnya. Bal al-murad samaratu, namun maknanya adalah dampaknya, yaitu adarahullah, Allah memberikan bahaya padanya. Contoh yang lain, contoh ayat qatalahumullah, maka maknanya bukanlah Allah Ta'ala itu jadi tandingan untuk mereka sehingga Allah memerangi mereka, kemudian mereka memerangi Allah, saling balas-membalas antara bunuh-membunuh. Dan makna, namun maknanya adalah Allah membinasakan mereka dan Allah menghancurkan mereka. Mimit. ومن أشد أنواع الضرر مضارة زوجتي والتدبير عليها لتبتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم فقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وكذلك مضارة مضارة أهل الوالدين للآخرين للآخرين min jihatil waladi kama qala ta'ala la tudarra walidatun biwalidiha wala mauludun lahu biwaladihi wa qala ta'ala wala yudarra katibun wala shahidun yuhtamalu anna al-fi'la mabniun lil fa'ili fayakunu katibu wa shahidu min manhiya ini an mudarratihima li sahibil haqqi bi ayyi darurin yakunu bi ayyi dararin yakunu wa yahtamilu ayakuna mabniyan lil majhuli wa yakunu sahibul haqqi manhiyan an mudarratihi li ahadihima wa kullu dhalika sahihun. Dan bentuk membahayakan, ya, termasuk yang bentuk membahayakan yang paling jelek adalah membahayakan dan menyakiti istri. Watajik alaiha, dan membuat istri itu tidak nyaman. Lakukan tindakan-tindakan yang menjadi istri itu tidak nyaman, sempit dirinya, sempit hatinya, sempit hati tidak nyaman. Dengan tujuan supaya dia khulu. Dengan tujuan supaya khulu, karena tidak mau tolak. Suaminya tidak mau mentolak, karena mentolak itu biayanya banyak. Mentolak itu biayanya banyak. Kalau mentolak, kalau urusannya pengadilan agama, biaya semua urusan sidang ditanggung suami. Khulu yang nanggung istri. Kalau tolak, nanti ada kewajiban nafkah selama masa iddah. Kalau tidak, 3 bulan bebas. Tidak ada kewajiban nafkah selama 3 bulan. Nanti setelah selesai masa iddah, nanti ada uang mut'ah yang harus diberikan, pesangon. Itu kalau tolak, biayanya banyak. Ini mau pisah, mau pingin pisah sama istri, namun nggak mau tolak karena pertimbangan finansial. Banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh si laki-laki. Maka dia berupaya supaya istrinya yang khulu. Kalau khulu, malah suami dibayar. Dia dapatkan duit dari istrinya. Dia dapat duit dari istrinya. Dia nggak keluar duit, malah dapat duit. Tidak ada kewajiban nafkah di masa iddah. Tidak ada kewajiban uang mut'ah. Nyaman, malah dapat duit. Maka dijumpai suami-suami semacam ini. Ngerti syariah? Ngerti syariah? Sama keluar duit. Ingin pisah. Maka dia membuat tidak nyaman istrinya setiap masuk rumah banting pintu, apa-apa marah-marah, ya istrinya nggak nyaman. Tujuannya supaya dia litas tadi ya menyerahkan duit sejumlah uang kepada suami, tolong ceraikan saya biar istri makan. Ini tak bayar kamu, yang penting kau ceraikan diriku, aku bebas dari gangguanmu, nggak dengar banting-banting pintu lagi. Maka mudharat zaujah semacam ini jika bighairi haqqin, jika bighairi haqqin terlarang, hukumnya haram. Artinya makhluk mukhalafahnya jika bihaqqin itu boleh. Dan benar demikian. Dan memang demikian. Jika memang istri itu punya masalah, boleh jadi misalnya dia contoh ekstrimnya selingkuh. Selingkuh saya tolak rugi saya. Ini digondol orang, saya keluar duit lagi lah. Rugi ya lo. Dia selingkuh kok saya tolak. Rugi. Rugi jauh-jauh kata orang Jawa. Luar dalam rugi semua ini istri bawa orang. Saya keluar duit lagi. Ada duit nafkah selama masa iddah. Duit untuk kalau urusan administrasi, nanti urusan pengadilan agama, nanti ada uang mut'ah. Maka karena dia selingkuh, saya enggak mau lagi dengan perempuan semacam ini, ya, dia yang khulu, jangan saya yang tolak. Maka kemudian dia melakukan tabyiq terhadap istrinya. Dia buat istrinya enggak nyaman, biar urusan dia. Saya enggak perlu nak duit, malah nikmat duit. maka jika bihaqin boleh. Tapi jika bihaqin hakin, maka ini min asyadi anwa'i dhar. Ini termasuk dosa yang sangat-sangat buruk. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala, la tudarruhunna, janganlah kalian membuat tidak nyaman istri kalian, ditutayku alihin, atau memberikan modal kepada mereka supaya membuat mereka tidak nyaman. Akhirnya kemudian khulu. Wala tumsiku nadirar walita' dadu, janganlah kalian mempertahankan istri kalian dirar untuk memberikan bahaya, ditak tadu, sehingga kalian bisa berbuat melampaui batas. Demikian juga termasuk madarat yang terlarang adalah salah satu dari suami dan istri atau ibu dan bapak memberikan madarat kepada yang lain gara-gara anaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tudar walidatun biwaladiha, maka si ibu tidak boleh diberikan bahaya biwaladiha gara-gara anaknya. Wala mauludun lahu, demikian juga yang punya anak yaitu si bapak tidak boleh diberikan bahaya biwaladi gara-gara juga anaknya. Maka dia tidak boleh dibebani lebih dari kemampuannya. Si ibu tidak boleh gara-gara si anak ini kemudian dia dibebani menjadi lebih dari apa yang jadi kemampuannya, demikian juga bapaknya. Kemudian tentang muamalah maliyah, transaksi finansial, Allah mengatakan wala yudau katibu wala syahid, penulis transaksi utang piutang, demikian juga saksi tidak boleh diberi bahaya. Untuk yudau dalam surat Al-Baqarah 282 ini ada dua kemungkinan makna. Yudor di sini bisa kita maknai fi'il mabni lil fa'il. Kalau maknanya fi'il mabni lil fa'il, maka fayukanu al-qatib syahid manhiya ini, maka penulis transaksi dan saksinya dilarang untuk memberikan bahaya kepada pemilik hak dengan bahaya, dengan bentuk bahaya apapun. Maka sehingga artinya, maka penulis dan saksi tidak boleh memberikan bahaya kepada orang yang mengadakan transaksi dengan membuat boleh jadi penipuan, oh ini kamu utangmu sekian, padahal tidak sebesar itu. Namun saksi mengatakan, nah kamu utangmu sekian. Dan kemudian penulis membuat rekayasa dan diubah nilai besaran utangnya misalnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, fi'il yudaru di situ adalah mabni lil majhul. Sehingga kalau mabni lil majhul, maka artinya saiful haq, si pemilik kewajiban atau orang yang berhutang itu dilarang untuk memberikan bahaya kepada salah satu dari keduanya, saksi ataupun penulis. Ini ada dua kemungkinan makna untuk ayat di atas wa qulu dzalika sahihun, dan dua kemungkinan tadi dua-duanya benar secara bahasa yang memungkinkan, secara timbangan syariat yang memang dua-duanya terlarang. Nah, pertama catatan kedua. ينبغي أن يقال وكذلك القاضي إذا دعاهما للشهادة فلا يجوز أن يضارهما ويعنتهما. ولهذا قال أهل العلم تحرم مضارة الشهود وتعنيتهم أي أن يطلب عنتهم وشقتهم. بل إذا شهد وقال أشهد أن فلانا باع على فلان بيته فلا يقول أنت تشهد أن الشروط تامة والمواد منتفية وأن البائع مالك وما أشبه ذلك من الأسئلة الدقيقة التي ينتهى الشاهد ويتحرك منها، بل يكتفي بما شهد به فقط، لأنه أحيانا يكون الشاهد قد نسي التفاصيل وربما تأخذ العزة بالإثم ويقول إذا لم تقبل شهادتي على هذا فأنا أرجو عن شهادتي فيضيع الحق بسبب ذلك. illa anna al-ulama'a rahimahumullah qalu idza dhahara min ash-shahidi ridatun sawa'un 'inda al-qadi aw 'inda al-khasmi fala ba'sa bil munaqashati ma'ahu bal qad tajibu fayaqulu al-khasmu mathalan is'alhu ayyuha al-qadi ma tabi'tu 'alayhi hadha ma tabi'tu 'alayhi ma tabi'tu 'alayhi hadha wa fi ayyi makanin kana. Nah, kemudian contoh memberikan madarat dijelaskan oleh pensyarah. Yang berarti sepatutnya ayukon kita katakan demikian juga qadhi. Demikian juga qadhi tidak boleh memberikan madarat kepada saksi. Kalau tadi sahibul haq dengan saksi, dengan penulis, penulis transaksi, maka juga perlu kita katakan qadhi juga demikian. Idza da'ahuma, jika dia panggil dua saksi untuk memberikan persaksian, maka qadhi tidak boleh membahayakan keduanya dan menyulitkan keduanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan haram hukumnya memberikan madarat kepada saksi dan menyusahkannya. Artinya berupaya untuk menyusahkan dan menyusahkannya. Maka akan sikap yang benar jika seorang saksi memberikan persaksian dengan mengatakan aku bersaksi bahwasanya fulan telah menjual rumahnya kepada fulan, maka seorang qadhi tidak boleh bertanya, tidak boleh menanyai si saksi, apakah saat terjadi transaksi engkau mengetahui bahasanya semua syarat jual beli telah lengkap, semua faktor penghalang sahnya transaksi jual beli itu tidak ada, apakah engkau tahu bahasanya si penjualnya memang pemiliknya, dan pertanyaan-pertanyaan detail lain yang boleh jadi saksi itu lupa karena ini kejadian 2 tahun lewat atau 3 tahun lewat. Wa tahawat minha, oleh karena itu saksi pun merasa susah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun peradilan yang dalam Islam dalam qadhi itu mencukupkan diri dengan persaksiannya saja. Kalau kamu bersaksi, oh saya bersaksi gini. Tapi yang saya tahu begini. Dan dia tidak ditanya detail-detail. Dianggap ahyanan karena terkadang saksi itu boleh jadi lupa rincian kasus. Dan boleh jadi takhudul izzatu bil ismi, kesombongan itu menyebabkan dia memilih dosa, sehingga dia menyebabkan jika Anda kok tanya detail-detail kayak gini dan Anda tidak, sehingga berarti artinya Anda tidak menerima persaksianku, ya sudah, aku ralat persaksianku. Nah, jika dia ralat persaksian, ya di'ul haqku disebabkan dari, maka hak orang yang punya hak itu jadi hilang gara-gara dia tidak mau memberikan persaksian. Namun para ulama memberikan pengecualian kapan boleh mendesak saksi. Maka hukum asalnya saksi tidak didesak-desak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan dia. Namun, apa dah kamu ngomong, apa yang kamu bisa ceritakan, sudah cukup dengan itu. Tidak kemudian ditanya detail-detail masalah. Hukum asalnya demikian, namun ada pengecualian. Pak ulama mengatakan jika pada diri saksi ini zahara nampak ribatun, gelagat yang mencurigakan. Ada gelagat yang mencurigakan. Ada pernyataan yang aneh. Kalimat depan sama kalimat belakang dia waktu cerita itu tidak sejalan. Ada logika-logika yang aneh dalam runtutan cerita yang dia bawakan. Maka ini jangan-jangan ada apa-apa. Baik kecurigaan itu timbul pada si qadhi atau kepada al-khasm, kepada pihak yang tidak diuntungkan dengan persaksian si saksi. Maka pada saat itu fala ba'sa, tidak mengapa bil munaqasyah ma'ahu, ada munaqasah bersamanya. Ada miqas, itu kita tanya lebih detail. Ya, ini kok kalimatmu begini dengan begini, ini kok enggak sinkron. Kalimat ini artinya demikian, kalimat belakangmu begini-gini berarti artinya demikian. Ini enggak cocok. Bahkan boleh jadi hukumnya wajib. Maka pihak yang dirugikan dalam persaksian atau si hakim bertanya misalnya, mengatakan misalnya, "Wahai Pak Hakim, tolong tanyakan kepadanya, kapan aku menjual rumah itu padanya, di tempat mana aku menjualnya, untuk menunjukkan, membuktikan bahasanya ada yang bermasalah dari persaksiannya dia. Nah, kemudian kembali ke matan satria. ومن ذلك إضرار المورث والموصى قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل وكما أن الأبد منهي عن الضرر والإضرار فإنه معمور بالإحسان لكل إنسان بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون ودرجة الإحسان متفاوتة كدرجة الإساءة قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ويهد أحدكم شطرته ويهد ذبيحته من حديث شداد بن عوف فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. نعم. Pemindalika di antara memberikan madarat yang terlarang adalah memberikan madarat kepada ahli waris, orang yang mau mewarisi harta, wal musa dan orang yang tidak diberi wasiat. Allah berfirman, pembagian waris dilakukan mimbak di wasiat di yusobiha, setelah wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit itu dilaksanakan, audainin, demikian juga atau utang itu dilunasi terlebih dahulu, غير مضار tanpa memberikan mudharat kepada siapapun. Maka setiap bahaya yang awsalahu ila muslimin yang ditujukan kepada seorang muslim tanpa hak, maka itu hukumnya haram, termasuk dalam kaidah ini. Sebagaimana seorang itu terlarang untuk memberikan dharar ataupun dirar, maka manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada setiap orang, bahkan kepada setiap yang punya nyawa, manusia ataupun binatang, kerang kafir, mubtadi ataupun sunni. Bi ihsanin yakunu dengan semua berbagai macam bentuk berbuat baik. Dan berbuat baik itu darajat bertingkat-tingkat. Pertingkatan berbuat baik itu mutafawita, bertingkat-tingkat sebagaimana berbuat jelek, menyusahkan orang itu juga bertingkat-tingkat. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka fa'asinu dhibaha, sembelihlah dengan baik. Dhibaha mutawazan fi'lah, ini masdar hai'ah. Oleh karena itu tidaklah salah satu kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan binatang yang hendak disembelih. Tapi hati mana masbuha. Nah, di sini diatkan oleh sahabat Syadad bin Aus. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berbuat baik sampai-sampai dalam penghilangan nyawa. Boleh jadi itu qatl atau dzabah. Qatl itu berlaku untuk binatang atau untuk sesuatu yang tidak halal dimakan. Dzabah tertuju pada sesuatu atau binatang yang halal, daging yang halal dimakan. Penjelasannya, hadal hadis. Hadis ini itu perintah untuk innallaha katabal ihsana ala kulli syai' bersifat umum, akan tetapi dikecualikan dari hadis ini segala sesuatu yang memang ada dalam syariat. Contohnya, pembunuh itu dibunuh semisal dengan cara dia membunuh. Karena membunuh dengan cara, mengkisos dengan cara yang sama, itulah keadilan. Oleh karena itu Nabi SAW radda ra'sal Yahudi, membenturkan dengan dua batu kepala seorang Yahudi, bainal hajarain, dengan di antara dua batu, karena dia meremukkan kepala seorang gadis Ansar. Oleh karena itu, jika ada seorang yang membunuh dengan cara mencekik, maka kita kisas dengan kita bunuh dengan cara dicekik. jika dia membunuh dengan cara menyetrum, menyetrum orang yang mau dia bunuh, maka kita kisos dan kita bunuh dia juga dengan cara disetrum. Inilah keadilan. Dan Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul kisos fil qatla, diwajibkan kalian kisos dalam fil qatla, qatla jamak dari qatil, bermakna maktul, orang-orang yang dibunuh. Maka fi-nya fi sebabiyah, disebabkan adanya orang-orang yang terbunuh. Adapun qaulu man qala minal ulama, pendapat sebagian ulama yang mengatakan kisos untuk pembunuhan semuanya harus dengan pedang, meskipun dia menghabisi nyawa orang lain dengan cara yang lain, bukan dengan cara, bukan dengan pedang. Maka pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Maka di sini Syekh Utsaimin menyampaikan kepada kita adanya dua pendapat ulama tentang masalah cara kisos. Ada sebagian ulama berpendapat semua kisos itu dengan pedang. Ini pendapat Hanabilah. Namun beliau tidak menyetujui pendapat Hanabilah ini, dan Ibn Utsaimin menguatkan pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya kisos itu mengikuti cara si pembunuh ini menghabisi nyawa korbannya. Kalau dia menghabisi nyawa korbannya dengan ngebom, ya berarti di badannya pasang ngebom. Nah, itu kisos. Kalau dia menghabisi korbannya kemudian dia dengan cara membakar, ya dia dibakar. Maka di antara alasan Hanabilah yang mengatakan semuanya harus dengan pedang adalah hadis wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Ini di antara alasan Hanabilah. Ada dua alasan yang dikatakan oleh Hanabilah. Yang pertama adalah hadis khusus yang mengatakan, ada hadis punya teks hadis yang mengatakan kisah semuanya dengan pedang. Minta dhaif. Hadis dhaif. Kemudian alasan yang kedua adalah hadis wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Pembunuhan yang paling baik, yang paling cepat menghilangkan nyawa itulah dengan dipancung dengan pedang. Alasannya demikian. Maka saya menurut Zemin tidak setuju dengan istidlal ini, dan beliau katakan bahasanya bahasa kita hadis khas muqaddam ala hadis al-am. Maka dia ada hadis am yaitu wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kemudian hadis khas yaitu kisah Nabi meremukkan kepala Yahudi. Maka khas muqaddam ala al-am, yang beliau sebut dengan istisna. Yang beliau sebut dengan istisna. Ini merupakan hukum umum, namun ada pengecualian berdasarkan hadis khusus yang ada dalam masalah ini. Dan kalau di Arba'in Nawawiyah, saya menurut tidak pakai metode istisna. Kalau di Syarah Arba'in, saya menurut mengatakan itu tidak pakai metode, kan ini pakai metode istisna di sini. Takdimul khaf alal an. Kalau di Syarah Arba'in tidak. Kalau di Syarah Arba'in, saya menurut mengatakan ihsanul qitlah, beliau kembali kepada definisi ihsan. Ihsan dalam pembunuhan itu adalah ittiba'u syariah. Ikuti syariah. Berarti di sini enggak pakai istisna, enggak pakai taqdimul khas 'alal 'am, mendahului, memenangkan dalil yang khusus atas dalil yang umum. Beliau kembali kepada definisi apa itu ihsanul qitlah. Berbuat baik dalam pembunuhan. Beliau katakan di Syarah Arba'in yang namanya berbuat baik dalam pembunuhan itu adalah mengikuti aturan syariat dalam masalah cara membunuh. Kalau cara membunuh menurut syariat adalah dengan sama dengan dia menghabisi korbannya, maka itulah ihsan dalam fitrah. Kadzalika demikian juga dikecualikan majah bisyara', segala sesuatu yang berdasarkan syariat semacam rajam untuk berzina dengan batu sampai mati. Dan satu hal yang maklum bahasanya dihilangkan nyawanya dengan pedang itu lebih ringan daripada dilempari batu. Akan tetapi membunuhnya dengan rajam itulah keadilan. Kenapa keadilan dalam zina adalah dengan dilempar seluruh tubuhnya dengan batu? Karena seluruh badannya itu merasakan kenikmatan zina dengan kelezatan yang haram. Oleh karena itu maka satu hal yang hikmah, satu hal yang tepat, semua bagian tubuhnya juga mendapatkan gangguan dengan lemparan batu. Waqad tuqal, dan boleh jadi kita katakan, dan ini yang beliau pilih di Sarah Arba'in, yang dimaksud dengan membunuh dengan cara yang baik artinya itu biha alal wajhil masru', lakukanlah pembunuhan sebagaimana yang dituntutkan oleh saya. Nah, jika kita berkata dengan makna ini, maka kita tidak perlu pakai pengecualian. Maka rajam untuk berzina itu adalah membunuh dengan baik karena itulah yang mencocoki syariat. Wali anak qatlajani bima qatalabihi, demikian juga membunuh pelaku kejahatan dengan sebagaimana cara dia membunuh korbannya adalah pembunuhan yang baik karena itulah yang mencocoki keadilan. Dan dari dua kemungkinan makna untuk penjelasan, dua kemungkinan penjelasan terhadap di atas, saya Ibnu Taimin mengatakan bahwa dal makna aula, dan penafsiran dengan penafsiran yang kedua inilah yang lebih baik. Dia nama makna sahihun, karena dia adalah makna yang benar yang dimuat oleh lafaz, sehingga kita tidak perlu membuat pengecualian dan jawaban. Sehingga kesimpulannya ahsinul qitlah artinya lakukanlah pembunuhan dengan dalam bentuk yang dituntunkan oleh syariat. Demikian juga kita katakan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Artinya adalah menyembelih dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Akan tetapi zahir lafaz sembelihlah dengan cara yang baik menunjukkan bahasanya Anda menyembelihnya dengan alat yang tajam. Dan adalah Anda tujuhis bisuah, menghabisi nyawanya dengan segera. Ya, maka berkaitan dengan hadis, bunuhlah dengan cara yang baik dan sembelihlah dengan cara yang baik. Ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama tadi, ini hukum asal, ini hukum umum, kemudian bisa menerima pengecualian. Alasan mensalahnya dengan semacam ini karena itulah zahir hadis. Terkatakan tadi di akhir zahir lafaz menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan menyembelih dengan cara yang baik adalah alat tajam, kemudian segera mati. Maka demikian juga membunuh dengan pembunuhan yang baik. Maka dari lafaz itu demikian. Namun jeleknya atau kekurangan dari penjelasan ini nanti kita harus pakai istisna. Lain hanya jika kita pakai penjelasan yang kedua, yang ini beliau tegaskan sejak beliau pilih sejak awal. Kalau di Sarah Arba'in, yang dimaksud dengan membunuh dengan baik adalah membunuh sesuai dengan syariat. Keuntungan dari penjelasan ini kita tidak perlu pakai istisna, ya, tidak perlu ada istisna, tidak perlu ada pertanyaan dan jawaban, Kalau penjelasan yang pertama nanti akan ada orang bertanya, lo katanya membunuh dengan baik, gimana dengan kisah, gimana dengan rajam? Maka jawabannya, oh itu pengecualian. Kalau pakai penjelasan yang kedua, kita tidak perlu pakai ada temannya dan jawabannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.